kecolak-kecolek. Memangnya kau kira aku pacarmu? Sembarangan, tak sengaja. Bagaimana nona, tahu atau tidak? Apabila kau tahu, tunjukkan segera. Kalau kau bertanya, tak ada larangan. Tapi itu tangan, jangan gerayangan. Kuharapkan nona janganlah marah. Cuma dicolek kulitmu tak luka, betul enggak? Memang benar, dicolek takkan luka. Tapi aku bukan barang murahan, enak aja. Maafkanlah. Bagaimana nona, tahu atau tidak? Apabila kau tahu, tunjukkan segera.